الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، صلاة minta hujan sekarang. Wa kana yastaski. Nah, ya dibaca di sini. Fadal. Nah, apa? Fikri. ويأخذ بلال في الأذان فإذا فرغ قام وخطب ويعتمد على عصا أو عصا وكان منبره ثلاث درجات على إلى جزء جزء إن حسبك cukup sampai sini dulu. Dikasih tahu tuh halaman berapa Abu Rehan. Qala rahimullah ta'ala wa kana yastaski bihim idha qad qahata al-mataru fi khutbatihi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan istisqa. Istisqa permohonan minta hujan. Ya. Bihim untuk mereka para sahabat idza qahatal mataru. Apabila qahata tidak turun hujan. Hujan tidak turun, nah beliau ya minta hujan ini dalam khutbahnya. Dalam khutbah. Ya. Nah, ini sebagaimana ditunjukkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dari Anas bin Malik. Ya. Dan yang lainnya bahwasanya ada seorang yang masuk masjid pada hari Jumat, kemudian dia mengadukan kepada Nabi padahal Nabi sedang berkhutbah. Nah, dia mengatakan ya Rasulullah halakatil amwal wa qata'a subul fadallaha yughithna. Ya Rasulullah, harta ini hancur ini, udah gak turun hujan. Ya. Jalan-jalan pun terpecah karena kering gitu. Jalanan yang dari kayu dari tanah terpecah. Mohonlah doalah kepada Allah agar kami diturunkan hujan. Maka Nabi berdoa, Allahumma ksina, ya Allah turunkanlah hujan pada kami. Turunkanlah hujan pada kami. Kata Anas bin Malik, ya, wala wallahi ma nara fis sama'i min sahab wala fara wala faza'i wa ma bainahu baina sab'in min baitin wala darin. Ya, dan seterusnya kisah dari Anas bin Malik yang menyatakan Rasulullah SAW belum turun dari mimbar, ya, awan sudah datang semua dan hujan turun. Ya, ternyata hujan turun menyebabkan banjir terus-terusan tiap hari. Jumat besoknya dia datang lagi kepada Rasulullah SAW. Ya, ngadu lagi, Rasulullah banjir ini, halakatil amwal, ya banjir ini, nah, doalah kepada Allah, fadullaha yumsikha anna, agar Allah tahan hujan itu dari kami. Maka Nabi berdoa, Allahumma haulana wala alaina, ya Allah, berikanlah hujan itu yang bermanfaat untuk kami, bukan yang untuk memudaratkan kami. Ya, tapi orang Badui tersebut, Arab Badui tersebut, bertauhid. Dia enggak datang ke makam orang soleh yang lainnya. Dia datang ke Rasulullah SAW. Maka dia tahu tawasul yang hak. Dan seterusnya. Dia, ya, hingga akhirnya Nabi berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Nah. ويخرج إذا اجتمعوا فإذا دخل المسجد سلم عليهم. Ya, kemudian ويخرج إذا اجتمعوا. Nabi SAW keluar dari rumah untuk pergi ke masjid apabila mereka telah berkumpul di masjid. Dan Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Ya, فإذا صعد المنبر استقبلوا بوجهه wasallam alaihim. Ya. Nah, ini sunnah ya. Dan khatib itu datang ketika jamaah sudah berkumpul. Tapi kalau zaman sekarang bikin was-was DKM. Bikin was-was DKM itu. Sekarang khatib ya, datangnya kapan? Pas mau masuk waktu sholat atau sudah mau khutbah. Oh, DKM was-was. Ini enggak pede. Oh iya, handphone antum bakal ditelepon terus. Sibuk itu, 20 panggilan tak terjawab. Kenapa? Khotibnya mau mengamalkan sunnah. Ini yang dikatakan oleh Al-Khatib Asy-Syirbini. Ya, ya, bahwasanya sunnahnya ialah memang khotib hadir menjelang waktu khutbah. Tapi ya tentatifnya. Kalau sekarang, ya silakan datang duluan tidak mengapa. Nah. Kemudian faida sa'idal mimbar, apabila beliau sallallahu telah naik mimbar, maka beliau menghadapkan wajah beliau kepada hadirin, pada mereka, dan mengucapkan salam. Ya, dan mengucapkan salam. Summa yajlis, kemudian beliau duduk. Ya. Wa ya'khudhu Bilalun bil adani. Bilal baru mulai ya mengumandangkan adzan. Nah, ini di antara bimbingan beliau. Nah, ya, jadi sunnahnya itu yang sunnah Rasulullah SAW tidak menunggu, ya, tidak menunggu. Nah, jamaah justru beliaulah yang menunggu jamaah. Ya, dan sebagaimana disebutkan, ya, wa yakhruju idza ijtama'u, beliau keluar baru dari rumah masuk masjid apabila mereka para sahabat telah berkumpul. Nah juga sunnahnya di sini yang kita bisa dapetin apa? Bahwasanya beliau sallallahu ketika masuk masjid mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu sunnah. Ya, masuk masjid mengucapkan salam. Jadi khatib ini kan datang paling terakhir. Masuk masjid, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, salam yang ini bukan salam yang naik mimbar, yang udah di mimbar. Ya, disebutkan di sini ya, fa idza dakhala al masjid sallama alaihim, mengucapkan salam pada mereka. Fa idza sa'idal mimbar istaqbala bi wajhihi wa sallama alaihim. Nah, kalau sudah naik mimbar kemudian beliau menghadapkan wajahnya kepada mereka jamaah, baru mengucapkan salam sebelum adzan, adzan Jumat ya. Nah, ini berarti dua kali salam. Salam yang pertama masuk masjid, salam yang kedua yang seperti biasa. Nah. Kemudian salam apa lagi? Salam ketika selesai khutbah. Selesai khutbah pertama, selesai khutbah kedua. Ini boleh juga. Bahkan sunnah sebagaimana yang kemarin kita bahas. Ya. Yang bagaimana singkatnya khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antara khutbah beliau ya, sedikit beliau mengakhiri dengan salam. Ya waqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, khutbah kedua juga begitu. Nah, diakhiri dengan salam. Kemudian wa idza faragha qama al wa khataba wa ya'tamidu ala qausin aw asa. Ya, kemudian ketika Bilal sudah selesai azan, beliau berdiri dan mulai berkhutbah. Dan beliau ya'tamid bertopang kepada busur panah atau tongkat. Ya. Nah. Jadi kalau Bilal sudah selesai, ya, maka beliau berdiri. Nah, khutbah berdiri ini sunnah, bukan rukun khutbah. Artinya apa? Artinya kalau sang khatib sedang kurang fit, sedang lemas, sedang sakit, maka dia boleh khutbah dalam keadaan duduk. Ya. Ini uzur yang membolehkan. Ya. Memangnya ada khatib berkhutbah sedang sakit? Banyak. Ya. Jenderal Sudirman itu baru contoh di Indonesia. Saya sendiri pun pernah juga khutbah dalam keadaan sakit. Ya, santai aja. Duduk. Ya, jelasin pada hadirin. Nah, dikit. Pakai masker lagi waktu itu. Pakai jaket lagi. Meriang. Ya, karena dekat waktu itu. Kamu mau datang. Nah. Tayyib barakallahu fikum. Nah, juga diantara petunjuknya Nabi SAW, beliau bersandar kepada suatu hal. Ya, entah itu tongkat, ya, atau busur panah. Nah, ini ditunjukkan deh dalam berbagai hadis. Kemudian wakana mimbaruhu salasa darajatin. Ya, dan mimbar beliau itu tiga tingkat. Tiga tingkat. Jadi kaki beliau di tingkat yang paling bawah. Ya. Di tiga tingkat. Kemudian beliau duduk di situ. Jadi tiga tingkat maksudnya darajat itu tiga anak tangga. Nah, ini sunahnya demikian. Ya, beliau kemudian duduk di anak tangga yang kedua. Nah, beliau duduk di anak tangga yang kedua, anak tangga yang terakhir. Ya, itunya jadi tempat bersandar. Ngerti enggak? Nah, ini kan tiga tingkat, tiga anak tangga. Kaki beliau di anak tangga yang paling bawah. Yang pertama. Kemudian beliau duduk di anak tangga yang kedua. Nah, itu sunahnya demikian. Ya, barakallahu fikum. Ini sebagaimana ditunjukkan ya dalam berbagai hadis ya. Nah. Kemudian wa kana qabla ittikhadhihi yakhthubu ila jiz'in. Dan beliau sebelum beliau berkhutbah ya, di tempat yang dibangun, ya, di tempat-tempat yang dibangun di atas pelepah kurma, kayu pelepah kurma. Ya, sebelumnya beliau berkhutbah, ya, yakhthubu ila jiz'in, walam yudha' al-mimbar. Di situ belum diletakkan mimbar. Ya, terus dibaca. Lanjut di sini. Ya, Mas Anwar. Al-mimbaru fi wasatil masjid bal fi janibihi al-ghurbi bainahu wa baina al-qa'idi qadru mamari syatin wa kana mamari syatin terus wa kana idza jalasa 'alayhi fi ghairi al-jum'ati jum'ati aw qoba qaul iman yaumal jumu'ati istadara ashabuhu fa'il bi wujuh wa kana yaqumu fa yaqubu thumma yajlisu jalsatan khafifatan terus thumma yaqumu fa yaqubu athaniyatan aidha qalu minha akhoda bilalun fil iqomati wakana ya'muru bidunuwin bidunuwi min huwal insati wa yusbiru anna rajula idha qala li sahibihi amsik faqad lago wa man lago fala Jumu'atala. Fala Jumu'atala. Terus wakan. Kana idza shalla al-jum'ata dakhala manzilahu fa shalla rakataini. Dalam teks naskah yang lain dakhala ila manzilihi. Atau yang di kita dakhala manzilah. Terus sunnataha wa amara min sholati man sallaha wa amara man sallaha ay yusalliya ba'daha arba'an. Ha, qala shaykhuna idza shalla fil masjid shalla arba'an wa in shalla wa idza shalla wa in shalla fi baitihi shalla rakataini. Na'am. Baik. Berikutnya tadi wa kana qabla tikhadi yaktubu ila jiz'in. Dan sebelum mimbar beliau dibuat, ya, beliau berkhutbah ya di suatu tempat yang dibangun di atas pelepah kurma, kayu. Nah, ini kayu ini yang nangis. Tatkala Rasulullah SAW sudah punya mimbar, maka beliau berdiri di atas mimbar, kayu ini nangis. Kenapa kayu ini nangis? Karena Rasulullah SAW sudah tidak ya berkhutbah di atas dia lagi. Nah, cemburu lah kayu ini. Nah, kemudian wakana wa mana lagi tadi? Walam yudo al mimbar fi wasatil masjid. Mimbar belum diletakkan, ya, di tengah-tengah masjid. Namun diletakkan di sebelah barat. Bal fi janibil gharbil bainahu wa bainal ha'id. Ya, qadru mamar risyati. Ya, ditempatkan sebelah barat antara mimbar dan tembok yang berjarak sekitar tempat lewat seekor kambing. Artinya kambing masih bisa lewat jarak. Ya. Ini tembok, ini mimbar. Nah, masih bisa lewat. Kambing. Wa kana idza jalasa alaihi fi ghairil jumu'ah aw khataba qa'iman yaumal jumu'ah istadara ashabuhu ilaihi bi wujuhihim. Ya, istadara ashabuhu ilaihi bi wujuhihim. Nah, apabila beliau sesalam duduk di atas mimbar tersebut pada selain hari Jumat, ya, atau ketika beliau berkhutbah dalam keadaan berdiri, tidak lagi Jumatan, maka para sahabat duduk ya setengah melingkar dengan menghadapkan wajah mereka kepada beliau. Nah, ini diantara sunnah juga bagi makmum. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, wa kunna nastaqbilu ilaihi biwujuhina. Kami dahulu biasa menghadapkan wajah kami kepada beliau, kepada wajah beliau. Jadi kalau lagi khutbah, makmum itu menghadap khatib semampunya. Ya, semampunya. Bukan menghadap ke bawah. Menghadap ke bawah entar tidur. Ya, tetapi menghadap ke khatib. 6. Kemudian summa yajlisu jalsatan khafifatan. Kemudian beliau duduk ya, dengan duduk yang khafifah sejenak. Summa yaqumu, kemudian beliau berdiri, fayakhthubu as-saniyah. Ya. Nah, duduk sejenak ini kata para fuqaha Syafi'i itu sekedar membaca qul huwallahu ahad. Al-ikhlas. Duduk, kemudian berdiri lagi. Nah, berkhutbah yang kedua. Khutbah yang kedua isinya masih nasihat. Ya, bukan doa-doa aja tok kayak sekarang. Khutbah yang kedua isinya nasihat. Sebagaimana pertemuan kemarin. Ya, khutbah pertama Nabi, khutbah kedua Nabi yang singkat, keduanya itu khutbah. Idza faragha minha akhadha Bilalun fil iqamah. Nah, apabila beliau sallallahu telah selesai dari khutbah yang kedua, maka Bilal segera mengumandangkan iqamah. Nah. Jadi khutbahnya Nabi itu dipisah oleh satu duduk. Duduknya ini disebut para ulama di istirahat. Ya. Untuk istirahat. untuk memisah antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Nah, kemudian kata beliau, wa kana ya'muru bidunu wal insat. Ya, dan Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat bildunu, agar mendekat. Nah, ini kayak ini nih. Makanya kan kalau menjauh itu makin enak. Sunnahnya itu semakin mendekat. Semakin mendekat pada yang berkhutbah, semakin mendekat. Ya. Nah. Dan beliau SAW, ya, kenapa suruh mendekat? Supaya dengar. Supaya juga imamnya tahu, supaya ngantuk. Nah, kalau jauh, nah, gimana coba dapat faedahnya? Nah, biar dapat faedah. Wal insab. Dan juga memerintahkan para sahabat agar diam, memperhatikan dengan seksama. Wa yukhbiru anna ar-rajula idza qala li sahibihi, dan beliau mengabarkan bahwa apabila seseorang berkata kepada temannya, diamlah, faqad lagha, berarti orang tersebut pun telah lalai. Wa man lagha, siapa yang lalai, fala jumu'ata lahu, maka tidak ada Jumat bagi dia. Berarti dia tidak dianggap tidak ada pahala salat Jumat. Nah, tapi perhatikan ya ikhwah. Ya. Kalau dikatakan oleh para ulama kebanyakan fala jumu'ata lahu, maksudnya apa? Falaisa lahu sawabul jumu'ah. Tidak ada pahala Jumatnya. Namun Pak, Jumatan dia sah. Jumatan dia tetap sah. Bukan maknanya wah dia mesti ngulang lagi. Ya. Bahkan terdapat sebuah hadis, ya, walaupun hadisnya dipersisikan oleh para ulama sanadnya, kata Nabi SAW, man takallama yawmal jumu'ah wal imam yakhthub ala mimbar, ya, fahuwa kamatsal himar yahmilu asfara. Waladhi yaqulu lahu ansit laisa lahu jumu'atun, kata Nabi. Siapa yang berbicara pada hari Jumat ketika imam sudah naik di mimbar berkhutbah, maka permisalan dia seperti permisalan himar. Apa himar? Keledai. Yahmilu asfara, yang membawa kitab-kitab. Ya, dan orang yang berkata kepada temannya karena memperingati, diamlah, berarti tidak ada Jumat buat dia. Namun kata para fuqaha Syafi'iyah, boleh memperingatkan orang yang berisik itu dengan isyarat. Dengan isyarat telunjuk ke mulut gitu. Misalkan ada anak-anak, kita begini. Nah, kayak shh, nah gitu kan. Cuman tangan kita di depan mulut kita, isyarat. Atau pakai tangan gitu ke anak-anak. Jangan, Dek, gitu. Kayak isyarat. Nah, ternyata keceplosan gitu. Diam, hey, diam. Fala jumu'ata lahu, kata para ulama Syafi'iyah, itu pahalanya aja yang kurang. Ya. Jumatannya tetap sah, dan hukumnya dalam fikih Syafi'i hanya makruh. Hanya apa? Makruh. Bisa dipahami sini ya? Makruh. Nah, namun yang utama ialah ya mendengar. Ini jangan sampai tidur. Ya, udah di rumah enggak pernah ngaji. Ya, ke masjid enggak pernah ngaji, Jumatan tidur, hidup mau jadi apa? Ya, dengar ceramah malas, enggak pernah ngaji, Jumatan tidur. Waduh. Nah. Kemudian wa kana sallam idza shallal jumu'ah dakhala ila man dakhala manzilahu, ya, beliau apabila telah selesai salat Jumat beliau pulang ke rumah. Fa shalla raka'ataini sunnataha, ya, nah, maka beliau ya salat sunnah dua rakaat ini kalau di rumah, ya. Nah, sebagian ulama mengatakan apakah Jumat ada rawatibnya atau tidak. Nah, sebagian ulama menyatakan enggak ada rawatib qobliyah. Sebagian ulama menyatakan ada. Ya. Nah, ini khilaf. Nah, sebagian yang lain menyatakan beda, ya. Itu enggak ada, berbeda dengan zuhur. Nah. Kalau zuhur punya rawatibah qobliyah, kalau Jumat ya enggak ada. Nah. Taib. Nah, kalau Jumat kata para ulama, rawatibnya itu apa rawatibnya ba'dah. Nah, ini kebanyakan Hanabilah berpendapat demikian. Baik. Namun walaupun antum misalkan berpendapat enggak ada qobliyah Jumat, ya tetap disunahkan salat 2 rakaat. Ya, buktinya Nabi sampai bertanya kepada seorang ya, yang datang masuk masjid tanpa salat 2 rakaat. Kamu udah salat bulan belum? Kum farka'huma. Bangun. Kerjakan 2 rakaat tersebut. Nah, sekarang imam lagi khutbah. Imam lagi khutbah, kita datang. Apa yang kita lakukan? Ya, tetap sholat. Ya, dengan sholat yang apa? Yang cepat, bukan. Tetapi kata para ulama Syafi'iyah, yang hanya dikerjakan rukun-rukunnya saja. Setelah takbiratul ihram, baca al-fatihah, ruku, ya, ruku dengan kerjakan rukunnya saja. Subhana rabbil azim. Langsung itidal, rabbana lakal hamd, sujud, subhana rabbil a'la, dan seterusnya. Hanya rukun-rukunnya saja. Enggak perlu baca surat, baca dulu suratnya ala-ala. Imam ini padahal baca ala-ala, dibaca juga ala-ala. Rakaat kedua al-ghosiyah lagi. Waduh. Murojaah di situ. Ya. Nah, apabila imam belum naik mimbar tapi azan sudah dikumandangkan, kita datang, mana yang didahulukan? Nah, ini fleksibel. Ya. Apabila kata Fuqaha Syafi'iyah, apabila antum merasa bahwasanya ini kan ada kedua keutamaan, keutamaan mendengar dan menjawab azan, ya. Dan keutamaan mendengarkan khatib. Kalau kita mau dengerin khatib, ya, berarti kita sholat di saat azan. Sholat di saat azan boleh, cuma kehilangan keutamaan mendengar dan menjawab azan. Ketika khatib sudah naik mimbar kita sholat boleh, ya boleh, kita dapat keutamaan mendengar dan menjawab azan, tetapi kehilangan keutamaan mendengar khutbah. Mana yang utama? Yang utama justru mendengar khutbah. Yang utama justru mendengar khutbah. Paham sini? Nah. Namun keduanya bisa didapat apabila antum sholat dengan sholat yang kayak tadi. Hanya mengerjakan rukunnya saja. Kapan itu? Setelah adzan. Langsung. Al-Fatihah, ruku. Setelah itu kan khutib baru innalhamdulillah atau alhamdulillahirrahmanirrahim baru mukaddimah. Nah, itu bisa didapat. Tapi kalau kemungkinan gak bisa didapat, ya, karena ini khutibnya terkenal mukaddimahnya cuman alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah amma ba'du. Udah cuman gitu aja mukaddimahnya, enggak nyampe semenit. Ya. 10 detik paling itu. Kita udah tahu khutibnya terbiasa demikian, ya sudah kita sholatnya itu kapan? Di waktu azan berkumandang. Enggak ada waktu sholat yang terlarang itu di waktu azan berkumandang itu enggak ada. Ya, antum udah tahu kan fikih ya, waktu sholat yang terlarang ada enggak di waktu azan? Enggak ada, maka di waktu azan antum sholat enggak masalah. Ya, enggak masalah. Oh, tapi orang-orang enggak ada. Yuk kok ikut orang-orang. Nah, kan biasa begitu. Ini kalau kita masuk masjid pas azan, orang-orang diri semua. Seolah-olah kalau kita sholat salah. Itu enggak. Ya, di waktu azan bukan waktu yang terlarang untuk sholat. Lihat di sini ya. Baik. Nah, di sini kalau beliau pulang ke masjid dari masjid ke rumah, sholat di rumah 2 rakaat. Ya, wa shalla raka'ataini sunnatah. Beliau sholat 2 rakaat sunnahnya. Ya, sholat ba'diyah. Ya, ba'diyah. Kemudian ya, wa amara man shallaha ayyusalliya ba'daha arba'an. Dan beliau memerintahkan kepada para sahabat yang ingin salat setelah Jumat, salatnya ialah 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Qala syekhuna, berkata syekh kami, siapa yang dimaksud Ibn Qayyim syekh kami ini? Ibn Taymiyyah. Berkata syekh kami Ibn Taymiyyah, idza shalla fil masjid shalla arba'an wa idza fi baitihi shalla rak'atain. Apabila seorang salat sunnah ya di rumahnya dia salat 4 rakaat, kalau di masjid 2 rakaat. Ya. Ya, pokoknya begitu. Kalau di masjid 4 rakaat, apabila di rumah 2 rakaat. Kalau di rumah 2 rakaat. Ini dikatakan juga oleh Al-Baghawi, ya, salah seorang pembesar ulama Syafi'iyah. Ya, Ishaq berkata, "Wa in shalla fil masjid shalla arba'at, wa in shalla fi baitihi shalla rakaatain, jam'an bainal haditsain." Nah, ini maka menggabungkan antara 2 hadis. Nah. Kemudian kita masuk ke pasal berikutnya, fi hadihi sallam fil idain, tentang bimbingan beliau sallam terkait salat 2 id. Ya. Tafadhal dibaca di sini. Rizki. Alladhi yudau fihi walam yusalli al-eid fi masjidi illa marrata asabi'ihi al-maqra illa marratan illa marrata asabahum asabahum al-maqra. Kalau dia enggak pakai al matarun. Terus in sabat al hadis wa huwa fi sunani Abi Dawud wa kana yalbasu ajmara thiyabihi wa yaqulu fi Eid al-Fitri qabla khurujihi tamaratin wa yaquluhunna witran wa amma fi Eid al-Adha fala yat'amu hatta yarji'a minal musallihi minal musalla minal musalla fa ya'kulu min kutiyatihi wa kana yabtasilu lil'idaini in soha lil'id aja lil'idi lil'idaini antum lil'idaini in soha terus in soha wa fihi hadithani da'ifani lakin sabrata anibni Umar ma'a shiddati ittiba'ihi li sunnati. Nah. Nah, beliau sallallahu ya yusalli fil 'id yusalli al-'idaini fil musalla. Beliau salat 2 id itu di musalla. Di musalla itu bukan yang kita kenal sekarang, langgar. Ya, masjid kecil yang enggak diadakan Jumatan, tapi musalla sini maksudnya apa? Tempat lapang untuk dikerjakan salat id yang menampung orang banyak. Ya. Nah, para ulama Syafi'iyah menjelaskan hukumnya salat di musalla sunnah, tapi lihat apabila masjid itu besar, menampung banyak jamaah, maka masjid afdal. Ya. Apabila masjid kecil, enggak bisa nampung jamaah, ada lapangan. Lapangan mampu menampung jamaah besar, maka musalla adalah afdal. Lihat ada ilatnya. Ya, tidak sekedar oh ini sunnah musalla lapangan. Lapangannya suprit 80 tangkis, padahal ada masjid situ. Masjid besar. Ya, nampung berapa orang di 80 tangkis? Ya, 100 orang udah sesak di situ. Sementara di masjid bisa 1000 orang. Ya, ini salah paham terhadap sunnah. Ya, oleh karena itulah para ulama sampai hari ini masjid, dua masjid suci, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, tiap tahun mengadakan sholat id. Tiap tahun. Enggak pernah absen di masjid, enggak pernah keluar dari masjid. Kenapa? Karena masjid itu besar, mampu menampung banyak orang. Nah, ini fakihnya ulama. Beda sama kita sekarang. Sunnah, pokoknya sunnah. Enggak ada lapangan, jalan disikat. Akhirnya ganggu orang. Padahal di situ akses umum. Ada orang mau melahirkan, ada orang sekarat, lewat muter-muter akhirnya jalannya. Ya, akhirnya jalannya muter-muter. Ini biar paham ya. Baik. Nah, kemudian ya, wa huwa alladhi ala babil madinati syarqi alladhi yudau fihi mahmilul hajj. Di mana musolanya Nabi, tempat salat Nabi, itu di lapangan yang terletak di pintu Madinah sebelah timur. Ya, lapangan yang digunakan sebagai tempat mengatur barang-barang perbekalan haji. Ini kata Ibnu Qayyim. Walam yusalli al-Id bi masjidihi. Beliau tidak salat Id di Masjid Nabawi illa maratan wahidatan, kecuali sekali. Ya, asabahu matarun, ketika turun hujan. Ini sebagaimana disebutkan dalam Sunan Abu Daud. Ya. Nah, musolanya Nabi itu sahra. Gurun yang luas, padang pasir yang luas, mampu menampung jamaah. Nah, Nabi dan para sahabat ya tidak salat Id di mana? Di masjid. Ada ilatnya kata para ulama Syafi'i. Kenapa? Karena Masjid Nabawi waktu itu kecil. Kecil, sahabat banyak dari penjuru datang. Dari berbagai penjuru. Ya, kan para sahabat itu banyak yang mereka ngadain Jumatan sendiri, ngadain sholat sendiri. Buktinya apa? Mu'ad bin Jabal setelah sholat Isya bersama Nabi, beliau pulang ke kampungnya, ngimamin orang kampungnya. Kan begitu. Nah itu, nah mereka-mereka itu datang. Ya, datang untuk sholat bersama Nabi. Nah kalau di Madinah, di Masjid Nabawi, gak muat, akhirnya ke lapang. Nah, ternyata setahun, dalam setahun pernah turun hujan. Ya, ini ada di Sunan Nabi Daud. Ya, dari hadis Abu Hurairah, annahu asabahu mataron fi yaumi idin fasalla bihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salat al-id fil masjid. Ini disebutkan dalam Sunan Abu Daud bahwa hujan pernah terjadi ya pada satu hari Id, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ya salat Id bersama para sahabat ya di masjid. Wa kana yalbasu ajmala thiyabihi. Ya. Dan Nabi SAW mengenakan pakaian terbaik ketika sholat Id. Enggak mesti baru ya, pakaian terbaik. Nah, beliau memperhatikan ini. Kalau sholat Id, maka yang disunahkan bagi seorang muslim ialah melakukan tersebut. Sebagai apa? Sebagai penghormatan, pengagungan terhadap sholat Id. Masa sholat Id pakai kaos, baju bola, pakai koko yang udah 3 tahun yang lalu, padahal dia masih punya baju yang lebih bagus. Ini masyhad azim, ijtima'un kabir. Maka seorang muslim layak itu pakai baju yang terbaik. Ya, Jabir bin Abdillah meriwayatkan sebagaimana dikutip oleh Al-Baihaqi di Sunan Al-Kubra. Ya, kana nabi kanat li nabi sallam jubbatun. Nabi sallam memiliki sebuah jubah. Yalbasuha fil idain wa fil wa yaumil jumu'ah. Jadi Nabi punya satu jubah khusus dipakai sepekan sekali, dipakai 2 tahun sekali. Itu kapan-kapan kita juga boleh itu begitu. Saya sendiri dulu pernah berazam gitu, tetap aja hari-hari biasa dipakai juga. Nah, ini Nabi SAW punya satu jubah, yang jubah itu khusus dipakai Jumatan saja, dan khusus dipakai 2 tahun sekali. Itu jubah itu khusus hari raya. Ya, ada di mana ini terekam riwayatnya? Di Sunan Al-Kubra oleh Al-Baihaqi. Sunan Al-Kubra, antum tahu Sunan Al-Kubra? Ya, berjilid-jilid. Cetakan saya itu sampai 21 jilid. Al-Baihaqi nulis kitab itu untuk menguatkan pendapat madhab beliau. Madhab apa? Syafi'i. Nah, ini beliau membawakan riwayat ini dari Jabir bin Abdullah. Kanat li Nabi SAW jubbatun. Nabi SAW memiliki sebuah jubah. Yalbasuha fil idain wa yaumil jumu'ah, yang beliau kenakan pada hari raya Id. Ya, di 2 hari Id dan di hari Jumat. Nah, ini pakaian khusus. Nah, ini boleh itu ya, untuk kenakan, pakai, beli gamis rapi, nah, apa suendar berarti, warna putih, warna yang cemerlang, ah simpen. Nah, gitu. Sepekan sekali pakai. Nah, kalau pakai terus kan memudar. Ini baju saya ini tuh awal-awal beli keren ini. Sekarang ya udah begini. Taib. Wa yaqulu qabla khurujihi fil fi Idul Fitr tamarat. Dan beliau memakan beberapa butir tamarat kurma sebelum beliau keluar menuju ke lapangan, menuju salat Id pada hari Idul Fitri. Ya, untuk menandakan ini enggak puasa. Wa yaquluhunna witran. Memakan kurmanya dalam jumlah ganjil. Tapi kalau di rumah enggak ada kurma, ada ketupat, ada rendang, opor, ya ya udah makan, tapi cuman sekedarnya. Sekedarnya untuk menandakan enggak puasa aja. Nambah-nambah gimana? Ya, enggak haram juga, enggak haram juga. Enggak haram juga. Balas dendam, ya. Sebulan di rumah ada opor, ayam, rendang, ketupat, ya, lontong sayur, wasikat. Enggak haram juga. Silakan aja. Ya, tetapi sunnahnya ialah tadi. Sedikit pakai kurma untuk menandakan enggak puasa aja. Untuk menandakan enggak puasa. Ini banyak riwayatnya terkait hal ini, ya. Ya, dari hadis dari Anas bin Malik, ya, wa yaqdu yaumul fitr hatta yaqula tamarat. Ya. Taib. Wa yaquluhunna witran, disebutkan oleh Anas bin Malik. Wa ma fi Idul Adha. Nah, ini Idul Adha nih kita nih nanti. Fakana liyat'am, beliau tidak makan. Hatta yarji'a, hingga beliau keluar minal musalla, balik dari tempat salat Id, ya, fa yaqulu min udhiyatihi, maka beliau makan dari hasil sembelihannya. Ah, nungguin dia tantum itu, kambing dipotong, terus di apa? Dikeletin, habis itu dimasak jam 2. Baru makan. Nah, kalau itu fleksibel, ya, fleksibel. Nah, ini mungkin di masa Nabi segera gitu, selesai langsung potong, proses, masak, didistribusikan, ada yang masak, ada yang dimakan. Nah, itu mungkin. Selesai khutbah mungkin jam 7. Nah, proses segala macam jam 8 masih bisa lah nahan lapar. Nah, begitu mungkin, ya, mungkin demikian. Ini hadis riwayat, ya, Abdullah bin Buraidah, ya, dari bapaknya, dia menyatakan Rasulullah SAW, ya, beliau tidak makan pagi, ya, pada hari Idul, pada hari Id, ya, hingga beliau wala yaqulu yaumal adha hatta yarja fa yaqula fi min udhiyatihi, hingga beliau makan dari hasil sembelihannya. Ya, ini boleh kita yang sembelih, kita yang makan. Allah Ta'ala berfirman, fakulu minha, makanlah dari hewan tersebut, boleh kita makan. Nah, kemudian wakana yaktasil, dan beliau mandi pada hari Id. Ya, beliau mandi pada hari raya Id, insahha, apabila kedua hadis tersebut sahih, wafihi hadisani do'ifan. Namun terkait hal ini ada dua hadis yang do'if. Lakin sabatan Ibn Umar ma'asyiddat itibaihi di sunnah. Namun telah valid, ya, dari Ibn Umar. Ya, beliau ini ma'asyiddah, beliau sangat kokoh, berpegang kuat dengan sunnah, bahwa beliau mandi pada hari Id sebelum keluar dari rumahnya. Ya, hadis-hadis terkait mandi salat Id memang ada dua hadis yang dhaif, lemah. Namun kata Ibnu Qayyim, in shaha, ini sunahkan mandi. Disunahkan mandi. Nah, ya, hadis pertama apa? Hadis pertama yang hadisnya dhaif dari Ibnu Abbas, karena yaktasil yaumul fitr wa yaumul adha. Beliau mandi pada hari Idul Fitri, Idul Adha. Tapi kata Syalbani, do'iful jiddan. Ini ada di Irwaul Ghalil, ya. Di Irwaul Ghalil. Kemudian hadis yang kedua dari Abdurrahman bin Uqbah, ya, dari kakeknya, dia menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW kana yaktasil yaumul fitr wa yaumul nahar wa yaumul arafah, mandi di tiga waktu. Tapi ini juga lebih parah dari yang tadi. Ya. Kalau Syalbani, hadis yang pertama, hadis Ibn Abbas memfonis do'iful jiddan, hadis yang ini maudhu', kata Syalbani. Ya, palsu. Nah, ada hadis Ibn Umar. Ibn Umar menyatakan beliau, ya, mandi. Beliau terkenal sangat kokoh, berpegang dengan sunnah. Kan beliau begitu. Siapa sih yang terkenal? Semua sahabat terkenal berpegang dengan sunnah. Namun Di antara para sahabat itu ada yang paling terkenal berpegang teguh dengan sunnah, kokoh sekali. Siapa? Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nah, ini riwayat Nafi, biasa kalau dari Ibnu Umar riwayat Nafi. Ya, ini juga ada di Baihaqi, di Sunanul Kubra. Bahwasanya Abdullah bin Umar kata Nafi, kana yaqtasil yaumal fitr qabla ayyaqdua ilal musalla. Ini ya, beliau mandi pada hari fitri, Idul Fitri, sebelum beliau beranjak pergi ke tempat sholat. Yang berikutnya wakana yakhruju masyan. Fadal dibaca di sini. Albar. Wal anazahu. Wakana sallam yakhruj, dan beliau sallam pergi ke tempat salat masyian. Ini sunnah. Tapi kalau jauh naik motor enggak apa-apa. Ya. Kalau antum mau salat jauh ya enggak apa-apa. Antum bisa mau salat di DDI. Jalan kaki sampai sono keringetan. Ya. Udah selesai lagi. Nah. Itu. Nah, ini kalau dekat ini enggak sunnah. Sunnah jalan kaki. Ya. Nah, ini. Tapi kalau orang tua ya boleh naik kendaraan. Ini mustahab hukumnya. Tidak berkendara. Ya, dan juga tidak ada faktor yang mengharuskan dia berkendara. Ini sunnah. Nah, disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, karena Nabi SAW yaqdu ila musalla wal anazat wal anazah baina yadi yahmil wa insab bil musalla baina yadi wa yusalli ilaiha. Ya, kemudian fa innal musalla, mana lagi tadi? Wal anazatu yuhmal baina yadayhi. Jadi beliau pergi berjalan kaki dan sebuah anzah, tombak kecil, baina yadayhi, berada di antara dua tangan beliau. Nah, beliau pakai tongkat gitu, tongkat kecil. Fa idza wasala, apabila beliau telah sampai ke tempat itu, ya, nusibat, nah, tongkat kecil tadi dipancangkan sebagai apa? Sutroh. Yusallia ilaiha. Ya, karena kan Nabi sholatnya itu di tanah lapang, gak ada tembok, maka beliau memancangkan. Begitu. Memancangkan. Nah, kalau antum mau sholat ke masjid bawa-bawa tongkat, nah, tujuannya apa nih? Nah, memancangin di mana tembok masjid ini? Nah, boleh aja silakan. Ya, tetapi ada ilatnya. Nah, kan dalam kaidah apa? Wal hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu tergantung ilatnya, apakah ada ilatnya atau tidak ada ilatnya. Taib. Nah, maka kalau enggak ada tujuannya buat mancangin di tanah, enggak perlu bawa itu. Nah, enggak perlu bawa. Nanti orang bingung, "Bawa apa itu?" Sunnah katanya. Sunnah. Wah. Mau pancangin di mana? Jadi khatib enggak? Jadi khatib enggak jadi jamaah. Taib. Fa innal musalla lam yakun fihi binaun. Nah, musolanya tersebut, lapangannya tersebut itu tidak ada bangunan. Ya, lam yakun fihi binaun, enggak ada bangunan apa-apa. Wa kana yuakhiru salata Idul Fitr. Beliau mengakhirkan waktu salat Idul Fitri. Wa yuajjilu al-Adha, dan beliau menyegerakan salat Idul Adha. Ini penting ini. DKM-DKM kalau ngadain sholat id mesti paham ini. Kalau Idul Fitri diakhirkan, mungkin bikin pengumumannya jam 7 boleh, kasih jam boleh ya. Karena waktu sholat itu setelah matahari terbit sampai matahari tergelincir, boleh kasih pengumuman itu. Setengah tujuh habis subuh dong. Matahari belum terbit itu. Setengah tujuh. Nah, ini pada apa nih misalkan? Idul Adha. Ya. Jam 7 Idul Fitri. Nah, ini boleh. Jam 7 Idul Fitri. Hah? Kebalik ya? Nah, kebalik. Ya, gimana? Diakhirkan diakhirkan Idul Adha, disegerakan Idul Adha. Benar. Oh, terbalik Albar. Benar kok. Nah, jadi Idul Fitri yang rada siangan. Oh, kan makan dulu, ya kah? Nah, makan dulu kan biasa puasa. Ya. Hah? Siapa DKM yang ada jam segitu? Panas. Siapa yang ada jam segitu? Ya. Yang ada jamaahnya gerah. Ya? Nah. Baik. Kemudian mana lagi? Waqana Ibnu Umar ma'asyiddati ittiba'i li sunnah Ibnu Umar. Ibnu Umar itu ya dengan kekokohan dia mengikuti sunnah la yakhruju hatta tatlu' asy-syams. Namun beliau tidak keluar dari rumah, ya, beliau tidak keluar dari rumah sampai matahari terbit. Sampai matahari terbit. Ya, wakabbiru min baitihi ilal musalla, dan beliau bertakbir, berjalan dari rumahnya ke tempat salat. Beliau bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, ini Ibnu Umar ini. Kokoh menegakkan sunnah. Tetapi keluar dari rumahnya setelah matahari terbit. Ini perlu dipahami, rumahnya dekat. Rumahnya dekat dari rumah beliau ke musala. Antum jangan gaya-gaya. Wah, Ibnu Umar kokoh sunnah. Keluar ya, matahari terbit. Antum begitu juga, naik motor jauh. Salatnya di mana? Di Papan Mas, di DDI, sono. Sampai sono kelar. Gaya-gayaan ngikut Ibnu Umar. Nah, ini mungkin rumahnya dekat. Ya, rumahnya dekat. Nah, ini ya. Ini menunjukkan juga bahwasanya keluar dari rumah setelah matahari terbit. Tapi perlu dipahami juga, kalau kita sudah tahu kalau kita keluarnya telat, nanti enggak dapat tempat paling depan, belakang. Nah, itu boleh datang duluan. Ya, ngapling tempat gitu. Ngapling tempat itu boleh untuk duluan. Saya di sini duluan, di sop pertama. Di sop pertama boleh. Antum datang duluan. Nah, habis itu datang ke lapangan, boleh sholat dua rakaat. Gak usah peduli orang-orang yang bilang tahiyat lapangan. Ya. Adapun hadis Ibnu Abbas yang mengatakan Nabi SAW, ya, kharaja min baitihi ilal musalla wa lam yusalli qablaha wa la ba'daha. Tidak sholat sebelumnya dan sesudahnya. Itu kata para ulama, kata Ibnu Qayyim, kata di Jalul Afham, Ibnu apa namanya? An-Nawawi di Majmu' Syarhul Mu'adzab, Syekh bin Baz dikutip oleh Syekh Abdul Tayyar di buku beliau Syarah Umdatul Fiqih, menerangkan itu khusus untuk khatib. Kenapa khatib disibukkan oleh urusan sholat dan khutbah? Maka Nabi SAW ke musala langsung. Adapun makmum boleh sholat dua rakaat sebelum dan setelahnya. Apalagi Al Hasan, Al Husain, Anas bin Malik, ya, mereka pernah sholat dua rakaat sebelumnya. Ya, Ibnu Mas'ud dua rakaat setelahnya. Di lapangan memangnya kenapa? Tampilannya di lapangan. Ya. Perlihatkan. Kenapa? Siapa yang bilang itu enggak sunnah? Siapa? Hadis Ibnu Abbas jangan dipahami buat makmum. Kan Ibnu Abbas menerangkan Rasulullah SAW tidak sholat sebelumnya, la yusalli qablaha wa la ba'daha. Memahami hadis ini pakai ulama, jangan pakai otak kita. Pertama, Ibnu Abbas sendiri pun ucapannya bukan dalil, ya enggak? Ibnu Abbas ucapannya hukum Islam, memangnya hukum Islam kan 4. Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Nah, apalagi Ibnu Abbas gak memaksudkan makmum. Ya, buktinya Anas bin Malik, ya, Hasan, Husain, sholat dua rakaat. Nah, Syekh bin Baz menerangkan bahwasanya itu ketika dikhususkan untuk imam, karena imam disibukkan untuk urusan sholat dan khutbah, maka gak perlu sholat ba'diyah. Sholat mutlak itu dua rakaat. Apa ba'diyah qobliyah sebelumnya? Salat mutlak 2 rakaat. Adapun makmum salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Nah, Syekh Utsaimin juga berpendapat demikian. Ya. Nah, ini salat 2 rakaat walau di lapangan sekalipun. Ya. Kalau ada orang cibir ya dia enggak ngerti gitu. Kasih maklum aja. Salat itu lama. Itu orang awam ya, enggak pernah baca kitab, ya enggak tahu. Atau dia baca kitab baru bacanya begitu aja langsung ponis. Ya, makanya benar kata Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Masra ma asra'an nas ayyaibu ma ilma lahum bih, kata Aisyah. Betapa bersegeranya orang-orang, betapa buru-burunya orang-orang mencela sesuatu hal yang dia tidak ketahui. Nah, itu kan celat. Tayyatul masjid, tayyatul lapangan pondok dia celat. Buru-buru sih dia. Buru-buru. Betapa buru-burunya orang-orang mencela sesuatu yang ia tidak ketahui. Tahu dong dikit. Nah, jadi kapan kita mengingkari? Kalau udah ngerti semua baru. Ya, makanya kata para ulama, ya, kalau semakin tambah ilmu, semakin sedikit pengingkaran. Kenapa? Tahu khilaf. Tahu khilaf. Khilaf tahu, oh ini ada pendapat yang boleh. Dia nahan diri. Walaupun dia punya prinsip. Tapi selama dia tahu ini khilafnya mu'tabar, dia nahan diri. Beda sama yang gak tahu tuh. Yang gak ngerti apa-apa itu. Taunya dikit itu. Atau dia dengar hadis, vonis pakai kesimpulan otak dia, gak pakai penjelasan ulama, nabrak-nabrak. Semua orang salah-salahin sama dia. Ya, makanya benar tuh kata Qatadah dikutip oleh Ibn Abil Bar di Jami' Bayan Ilmi Wal Fadli. Ya, malam ya'rifil al-khilaf lam yasum anfuhu al-fiqha. Siapa yang enggak kenal fikih persisian di kalangan ulama, maka hidung itu belum cium aroma fikih. Jangankan kenal fikih, cium fikih aja enggak belum. Cium fikih aja belum. Repi. Repi. Nah, antum khusyuk apa tidur? Enak aja emangnya ada lagi ini nabobo apa? Cuci muka, cuci muka. Sayyid. Mana lagi? Maka Rasulullah SAW idan taha ilal musalla akhadha fi shalah bi ghairi adanin wala iqamatin. Nah, beliau apabila telah sampai ke lapangan, maka beliau salat tanpa adan, tanpa iqamah dan tanpa ucapan as-salatu jami'ah. Ya. Walam yakun huwa wala ashabuhu yusallun idan tahu ilal musalla. Beliau dan para sahabat tidak melaksanakan sholat jika telah sampai di sholat, baik sebelum maupun sesudah sholat. Nah, ini tidak demikian. Yang benar ya ialah Hasan Al-Husain bin Ali, Anas bin Malik sholat 2 rakaat, Abdullah bin Mas'ud sholat 2 rakaat. Ya, antum bisa baca keterangan ini di kitab Wabalul Ghanamah Syarah dari Umdatul Fiqih karya Syekh Abdullah At-Tayyan. Beliau mengutip pernyataan Syekh bin Bas di situ. Ya, saya pun mengutip dari situ. Ya, buku itu 8 jilid. Itu buku yang bagus, syarah dari Umdatul Fiqih madhab Hanbali. Ya, saya dulu di ma'had saya dulu fikihnya Hanbali. Ya, fikihnya Hanbali pelajarinya bukunya Al-Uddah, tapi buku yang Wabaul Ghamamah itu jadi pegangan. Ada di buku itu. Ya, keterangan. Nah, Imam An-Nawawi juga menerangkan hal itu. Imam An-Nawawi di Al-Majmu' Syarhul Muhaddab. Boleh salat dua atau setelah qabliyah dan ba'diyah. Sebelum dan sesudah, mutlak. Ini boleh. Nah, barakallahu fikum. Kemudian waqana idan taha, mana lagi sekarang? Waqana yabdu. Yabda'u bis salat. Nah, coba dibaca sini. Ya, sabit. Mutawaliyatin. Mutawaliyatin. Baina kulli takbiratayni sakatan yasiratan. Falam yahfad anhu dhikra muayyanin baina takbirati. Apa? Falam yahfad. Yuhfad. Falam yahfad anhu dhikra muayyanin baina takbirati. Walakin zakara bin mas'ulin annahu qala yahmadullahu. Yahmadullaha wa yusni asna yusni sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yabda'u bi sholati qabla al khutbah. Beliau Nabi SAW memulai sholat dulu sebelum khutbah. Ini terbalik dengan apa? Sholat Jumat. Waktu Jumat khutbah dulu baru sholat. Nah kali ini sholat dulu baru khutbah. Beliau sholat di rakatain. Beliau sholat dua rakat. Yukabbir. Beliau bertakbir di rakat pertama. Saba'an. Tapi saba'an ini tujuh ini selain takbiratul ihram. Tujuh kali. Ya, tujuh kali yang mutawaliyah. Ya. Beliau bertakbir tujuh kali berturut-turut. Allahu Akbar, tapi ada saktah di sini, diam sejenak. Ya. Nah, kalau kata Ibnu Qayyim bi takbiratul ihram. Ya. Itu setelah takbiratul ihram. Baina kulli takbiratain saktatan yasiratan. Antara setiap dua takbir ada diam sejenak. Nah, diam sejenaknya ini dikatakan oleh para ulama Syafi'iyah, Hanabilah juga. Membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, sebaiknya imam ngasih tahu kepada jamaah apa yang dibaca, karena jamaah banyak enggak tahu, akhirnya bengong. Allahu akbar, diam. Allahu akbar, habis itu di antara dua takbir tersebut dia enggak beraktivitas. Padahal kata Nabi SAW, inna fi sholati la syughla, sesungguhnya di dalam sholat itu terdapat kesibukan. Ya, sibuk zikir, sibuk wirid, sibuk baca tilawah, ya, mesti ada kesibukan. Iya. Loh, Allah Ustaz. Hanabilah Syafi'iyah. Pahaman siapa antara dia sama Hanabilah sama Syafi'iyah? Subhanallah. Bid'ah. Ini ya akibat enggak kenal fikih madzhab pakai begitu. Akhirnya norak, yang dia enggak tahu jadi musuh dia. Kalau dia paham ya Asar Ibn Mas'ud kayak begini. Akhirnya dia tahu. Nah, kalau baca fikih-fikih madhab, nah, bacanya buku fikihnya, buku fikih hadis terus dia simpulin sendiri sih. Nah, akhirnya pemahaman dia. Tamasuk bi Quran was sunnah ala fahmi ana. Ala fahmina nahnu, gitu akhirnya. Enggak ala fahmi salaf. Ala fahmi ana, ala fahmina nahnu. Ya, kayak gitu akhirnya. Ya, rusak ya. Mufsidun kayak begitu. Bikin kacau. Naun barakallahu fikum. Kemudian walam yuhfad anhu dzikrun muayyanun baina takbirat. Ini tidak dihafal dari Nabi zikir tertentu, namun disebutkan oleh para fuqaha. Ya, boleh baca itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Syekh Fauzan pun juga menyebutkan demikian. Membolehkan. Ya, walakin dzukira an Ibnu Mas'ud. Ya, ini disebutkan dari Ibnu Mas'ud. Kan tadi saya bilang apa Ibnu Mas'ud kan? Annahu qala yahmadullah. Bahwasanya beliau memuji Allah, wisni alaihi wasalli ala nabi, berselawat pada nabi. Nah, ini bisa dipahami enggak sini? Ya, ini disebutkan. Al-Baihaqi juga meriwayatkan di Sunan Al-Kubra. Ya. Dari Nafi, dari Ibnu Umar. Ya. Bahwasanya Ibnu Umar pernah salat Id bersama Abu Hurairah, beliau bertakbir di rakaat yang pertama sab'a takbiratin qabla al-qira'ah, qabla akhirah khamsa takbiratin qabla al-qira'ah. Hadis Ibnu Mas'ud yang mana? Lupa saya, ada di Al-Udah Syarah Umdatul Fiqih. Sudah hadir saya. Riwayat Ibnu Mas'ud yang menyatakan menambahkan itu. Dan itu bukan pendapat Ibnu Mas'ud aja, ada beberapa orang sahabat. Ya. Besok kita terangin insyaallah hari apa? Hari Rabu. Nanti saya bawa bukunya. Hah? Boleh. Oh, lagi tahiyat akhir, tahiyat. Iya, enggak antum lagi tahiyat. Lagi tahiyat kan salat tuh, baca selawat, boleh enggak? Boleh. Ya, boleh. Syekh Fauzan bahkan ditanya, orang lagi salat. Terus dia bersin, boleh enggak dia mengucapkan alhamdulillah, boleh, tapi dengan lirih. Yang enggak boleh jawab. Sebagaimana hadis seorang sahabat tuh, dia bersin, dia mengucap alhamdulillah, dijawab sama orang lain, ya rahmukallah, dijawab lagi, ya hadikumullah wa islihi balam. Itu enggak boleh. Yang boleh sebatas alhamdulillah. Nah, nah ini sebagian sahabat mengucapkan Allah Akbar, Alhamdulillah katsira, Subhanallah berkata wasila. Nah, itu sebagian sahabat yang mengucapkan. Jadi gimana dibilang bid'ah? Dibilang bid'ah itu gimana coba? Ya, ini enggak benar ini. Nah, berikutnya. Wakana Ibnu Umar yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbiratin. Nah, Ibnu Umar mengangkat kedua tangannya setiap takbir. Takbir yang tadi ziyadah itu, zaidah. Allahu Akbar, mengangkat kedua tangannya. Nah, ini sunnah dalam takbir id, mengangkat kedua tangan. Ya. Kemudian wa kana idza ya atamma at-takbir, cukup dulu kali ya. Sudah 7:30. Saya mau ngantar juga anak sekolah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.